Radio. Talitakom Radio 107,8 FM membagikan potensi kehidupan dan mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Shalom sahabat takum, selamat siang. Di siang hari ini gimana kabarnya nih? Pasti selalu suka cita ya, selalu bahagia. Dan sahabat takum, jika ada yang saat ini menghadapi masalah, serahkan masalah kita kepada Tuhan sahabat Talitakum ya. Dan di siang hari ini jangan lupa makan siang ya. Makan siang itu adalah hal menurut anda paling asik ya. Makan siang itu kita bisa menu-menu yang sangat tersedia, ada mungkin di kantin, ada mungkin di tempat kantor saudara itu. Mungkin sahabat takum nih di, yang kerja di kantor nih saat ini mungkin bisa makan siang di jam kantor, maksudnya bukan jam kantor, di kantin kantornya ya. Dan menu siang Anto tadi nasi goreng gitu ya, nasi goreng terus campur kerupuk gitu ya. Nah, itu sedap banget sahabat takum, sedap banget tuh nasi goreng campur kerupuk. Kalau sahabat takum nih menu makan siangnya apa nih? Aduh, pasti mantap-mantap ya. Jadi harus jaga kesehatan, makanlah yang kalau lapar ya. Dan di siang hari ini sahabat takum, buat kamu yang mau request lagu boleh banget, yang mau kirim salam, yang juga mau ingin bertanya juga boleh di siang hari ini ya, seputar tentang kesehatan ya. Dan sahabat takum, hari ini cuaca bagus banget ya, puji Tuhan, gak terjadi hujan deras gitu ya. Karena kalau hujan deras itu meresahkan banget, bisa banjir gitu ya. Kita berdoa semoga hujan ini cepat berlalu ya, karena hujan ini benar-benar membuat aktivitas terhenti. Kayak contoh tanggal berapa gitu ya, kalau gak salah itu di hari Rabu, kalau gak Selasa, itu benar-benar motor pun gak bisa lewat. Kan hujan dari jam 10, 11, 12 sampai subuh itu deras banget sampai takumnya. Itu kita mau kemana-mana susah, motor pun jadi percuma. Karena apa? Kalau kita maksain motornya mogok sahabat takum, dan pasti kalau mogok itu keluar duit lagi sahabat takum. Dan Anto bersyukur rumah Anto gak banjir nih. Kalau sahabat takum ada yang mengalami banjir, tetap bersabar gitu. Semoga diberikan Tuhan yang terbaik. Dan kita berdoa semoga hujannya segera berhenti gitu ya, dan malam ini juga tidak ada hujan ya. Kita berdoa semoga hujannya turun kepada yang memerlukan gitu ya, entah dari mana gitu yang memerlukan hujan gitu ya. Dan pasti juga untuk menanggulangi banjir itu kita perlu namanya kesadaran dari kita sendiri sahabat takum ya, jaga lingkungan kita, jaga tempat di mana kita berdiam gitu ya, kayak selokan mulailah di parit-paritnya digali gitu ya. Terus kayak membuang sampah sembarangan tuh jangan di sahabat takum ya. Meskipun sampah plastik cuma satu dikumpul-kumpul jadi bukit, nah itu dia parah ya. Jadi sehingganya nanti selokannya mampet, kalinya juga mampet gitu ya. Jadi kalau bisa buanglah sampah pada tempatnya. Dan pastinya kalau dari kesadaran kita sudah timbul, pasti akan bisa teratasi banjir di sahabat takum ya. Dan di siang hari ini Anto dapat kabar luar biasa ya. Bagaimana Tuhan memelihara Anto sampai saat ini gitu ya. Di saat mungkin udah mentok secara manusia gitu ya, tapi ketika datang kepada Tuhan ada aja jawaban. Kayak keuangan gitu ya, kayak kesehatan. Anto saat ini masih bisa berjalan, masih sehat gitu ya. Gak kena penyakit apapun itu, semua mental ya. Itu semua kenapa? Karena Tuhan, bukan karena kita sampai takum ya. Jadi selagi sehat kita harus bersyukur sama Tuhan, bersyukur atas setiap kasih setianya, bersyukur bahwa hari lepas hari Tuhan merawat kita sahabat takum ya. Dan Tuhan tuh sangat ajaib, hari demi hari banyak yang Tuhan promosikan dalam hidup kita pastinya. Apalagi dalam kehidupan nanti Tuhan promosikan segitunya, Tuhan percayakan dalam banyak hal. Tuhan tuh sangat luar biasa, Tuhan tuh sangat ajaib. Kita harus mengandalkan Tuhan. Mungkin masalah kita besar ya, masalah kita kelihatannya besar gitu ya, kayaknya gak ada habis-habisnya. Tapi percaya deh, ketika kita datang kepada Tuhan dan kita serahkan beban kita kepada Tuhan, akan Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Dan Tuhan punya rencana atas hidup kita. Jangan pernah berpikir masalah kita lebih besar, tapi berpikirlah Tuhan kita yang lebih besar gitu. Jadi kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup ini sampai takumnya. Dan di siang hari ini juga kita berdoa buat kesehatan kita, buat apapun itu, segala apapun kita naikkan ke hadapan Tuhan gitu. Karena kita harus penuh dengan kasih setia Tuhan. Dan pastinya kita juga menjadi dampak buat sekeliling kita. Kayak contoh di musim hujan ini mungkin yang kebanjir, kita bantuin teman saudara kita gitu ya. Yang mungkin kena banjir kita bisa bantu, bantu apa gitu ya. Sampai itu bisa menjadi kita berdampak untuk sekeliling kita gitu. Jadi jangan egois lah sampai tokomnya. Ah, yang banjir kan bukan aku. Mereka-mereka biarin aja deh. Enggak, sampai tokom harus kita bantu, kita tolong. Itulah gunanya adanya anak-anak Tuhan, untuk menjadi dampak, untuk menjadi terang gitu ya. Biar mereka melihat bahwa anak-anak Tuhan tuh luar biasa, sahabat Alkitab. Kasih setia Tuhan itu selalu menyertai kita. Jadi jangan pernah bersungut-sungut dalam segala apapun ya. Meskipun banyaknya cobaan, harus tetap selalu sukacita, mengucap syukur. Apalagi mengucap syukur itu luar biasa ketika kita dalam masalah. Ada masalah sekalipun yang sangat sampai kita bingung harus bagaimana, tapi ketika berusaha untuk mengucap syukur, itu ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kita. Intinya adalah Tuhan mau kita menang melalui proses itu gitu. Tuhan tahu kita bisa melewatinya. Nah, kita harus mengikuti semua yang Tuhan inginkan gitu, termasuk hidup kita. Karena kan hidup kita ini, hidupku, kalau misalnya firman hidupku bukannya milikku lagi, tapi melainkan milikmu Tuhan. Jadi dalam hidup ini jangan takut, ada Tuhan beserta kita ya. Mungkin saat ini ada yang pusing gitu ya, lagi kayak udah mau akhir bulan ya, pasti udah bingung harus bagaimana. Ada juga yang bingung harus bagaimana kayak menghadapi masalah mungkin dalam keluarga gitu. Setiap orang pasti punya masalahnya tersendiri. Nah, tergantung cara dia menyelesaikan masalah-masalahnya. Anto juga berbeda, sahabat Akum juga berbeda. Jadi setiap kita bisa melewati masalah itu, percobaan demi percobaan, itu akan mendewasakan kita, sahabat Akum. Anto percaya banget itu. Ketika kita lewat dari level 1, kita bisa naik level 2. Jadi ketika kita respon kita salah dan kita kecewa dengan keadaan kita, dengan Tuhan, dengan siapapun ya, menyalahkan siapa dan siapa. Kita ya tadinya udah anturan lantai ketiga, level 3 maksudnya ya. Kita turun lagi, akhirnya balik lagi, naik lagi ke lantai 3, lantai 2 lagi. Jadi kita enggak menang-menang kalau kita selalu respon kita salah. Nah, respon kita harus benar. Jadi kita step by step itu kita selalu istilahnya, proses itu enggak ada yang mudah. Proses itu enggak ada yang instan. Jadi harus namanya butuh perjuangan. Kalau bisa pikul salib kita masing-masing, salibkan kedagingan kita, sahabat Telkom ya. Dan di siang hari ini pastinya nanti Anto akan berbicara tentang seputar kesehatan. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus dengarkan Talitakum Radio. WhatsApp sahabat Talitakum, gue Igor Saikoji. Stay tune terus di Talitakum Radio, membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Yeah. Hidupku penuh anugerah-Mu. penuh kemurahan. Talita Kom Radio 107,8 FM. Cintaku, ku rasakan damai di dalam pelukanmu. Kau sinari hati. Talita Kom Radio 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Masih di Today bersama Anto Sian sahabat Talita Kom di siang hari ini menemani kamu selama 2 jam ini ya. Dan buat sahabat Telkom nih yang mau request lagu, yang mau kirim salam gitu ya, ataupun mau kirim salam buat papa mama tercinta gitu, atau mungkin yang buat kakek nenek, buat teman, buat sahabat, atau mungkin buat pasangan, atau mungkin buat teman yang lagi ulang tahun gitu ya, boleh banget ya. Nah sahabat Telkom bisa aja nih ya, telepon, SMS dan juga WhatsApp di 0822-1384-6200. Sekali lagi ya, 0822-1384-6200. Dengan formatnya nama, spasi umur, spasi pesan sahabat Talita Kom ya. Dan pastinya itu formatnya benar ya, jadi kita bisa tahu nih manggilnya kakak, adik, om, tante gitu ya, atau mungkin opa, nenek gitu ya, apapun itu ya. Jadi kita bisa manggilnya gitu. Jadi kan gak sopan dong manggil yang lebih tua, manggilnya kakak. Iya benar. Siapa tahu panggilnya om gitu. Apalagi kalau mau manggilnya entar bilangnya nenek atau totonya masih muda gitu. Jadi bisa tahu kira-kira yang ngirim ini dewasa apa muda gitu. Sampai Telkom ya, itu tujuannya. Dan juga sampai Telkom kita punya media sosial, ada Facebook, ada Twitter dan juga Instagram. Jadi semua sama ya, Talita Kom Radio. Dan sampai Talita Kom di situ banyak informasi-informasi tentang seputar yang namanya kegiatan hariannya radio, terus jadwal-jadwalnya apa aja. Sampai Talita Kom bisa tahu gitu ya. Jadi enggak bingung nih jam segini, nah dua tahu ke contoh nih jam segini ada Today. Jam berapa aku sampai Talita Kom, jadi bisa tahu ya. Dan juga sahabat Talkom kita punya namanya link streaming ya, ada www.talitakumradio.com. Di situ ada 3 button player, Indo server, Japan server dan Europe server, dan tiga-tiganya berfungsi sahabat Talkom ya. Dan pastinya itu sangat mempermudah kita ya sahabat Talkom, tapi itu menggunakan kuota ternyata ya. Jadi menggunakan kuota juga enggak banyak-banyak banget sahabat Talkom. Kalau mungkin merasa aduh bengkak nanti kuota saya, enggak usah 24 jam. Cari program kesukaan kamu gitu. Seperti contohnya mungkin program kesukaan kamu MKS atau mungkin Today hari ini ya. Dan juga sebalik takum kita punya namanya aplikasi terbaru, udah launching tanggal 10 ke atas kayaknya, udah launching kemarin ya. Lupa tanggal berapa keluar di aplikasinya. Jadi pokoknya nama aplikasinya ada di Play Store. Nama aplikasinya itu Talita Kom Radio. Jadi Talita Kom bisa download di Play Store. Itu sangat mudah dan sangat gampang diakses. Tinggal start gitu ya. Nanti udah di download start, terus itu langsung mulai langsung mendengarkan Talita Kom Radio. Talita Kom itu sangat mudah. Dan juga nanti Talita Kom nggak usah pusing-pusing cari headset. Itu tanpa headset Talita Kom udah bisa dengar satu Talita Kom. Jadi udah bisa dengar ya. Dan di siang hari ini Anto membahas, memberikan informasi seputar tentang mulut. Ah, seperti kamu tahu nggak mulut itu buat apa? Pasti udah tahu dong ya, untuk berbicara, untuk bisa juga untuk mengeluarkan kata-kata, dan sebagainya. Dan di dalam mulut itu kan ada banyak ya fungsi-fungsinya dan juga apa aja sih di dalamnya gitu ya. Nah, pengertian mulut nih ya. Jadi pengertian mulut adalah tempat di mana makanan mulai masuk ke dalam tubuh kita nih. Jadi sebelum masuk ke dalam perut kita, ke lambung kita, biasanya dia melalui mulut dulu. Sampai tahu semua orang pasti udah tahu lah ya. Kayak nanti barulah ke proses-proses pencernaan ya. Dan mana pencernaan dimulai, lihat sistem pencernaan ya, kayak dalam perut kita gini ya. Jadi mulut merupakan awal mula proses pencernaan makanan ya. Nah di dalam mulut juga ada proses namanya kimiawi oleh air ludah yang kemudian menuju lambung melalui kerongkongan. Itu daerah leher kita, sabar lakum ya. Jadi mulut memiliki salah satu fungsi penghalus makanan. Jadi makanya kenapa kita harus lihat mulut dulu, karena harus dihaluskan, digigit, dikunyah gitu ya. Karena terdapat yang namanya adalah gigi, seperti kita tahu ya, gigi untuk makan juga ya, dan lidah dan air liur sebagai pelumat makanan, sahabat yang takut. Selain berfungsi sebagai anggota pencernaan, mulut juga namanya sebagai alat berbicara pada manusia. Betul ya, sesungguhnya memang betul, semua orang pasti udah tahu. Jadi manusia dapat berkomunikasi dengan melamanya melalui mulut. Kita ngomong aja pakai mulut ya, kita kalau nggak ada mulut nggak bisa ngomong, jadi nggak bisa berbicara. Makanya mulut sebagian besar kegunaannya memang untuk berkomunikasi. Nah, pada setiap harinya kita sangat membutuhkan yang namanya mulut ini. Jadi mulut sebagai alat yang namanya untuk kehidupan sehari-hari, contohnya minum, makan, bicara, dan mengunyah, dan lain sebagainya. Ada beberapa bagian di dalam mulut di bawah, nanti kita akan bahas ya, di antum berikan penjelasannya ya. Dalam kehidupan sehari-hari, mulut sangat berperan aktif misalnya takumnya pada segala aktivitas setiap orang, setiap kita yaitu manusia. Jadi fungsi utamanya adalah berkomunikasi di antara orang-orang banyak yang berbicara. Nah, selain berbicara juga untuk namanya bernyanyi. Jadi selain berbicara, mulut juga bisa bernyanyi misalnya takumnya. Tiap orang memiliki suara yang berbeda-beda, ada yang suaranya ngebas, itu biasanya punya jakunnya gede ya. Ada yang suaranya cempreng, ada suaranya nyaring gitu ya. Ada suaranya bacam dan sebagainya ya. Nah, kita mau lihat fungsi mulut nih ya. Nah, sebagai yang pertama adalah sebagai alat berbicara, yaitu berkomunikasi. Salah satu bagian dari sistem pencernaan. Yang ketiga adalah pernapasan selain hidung. Yang empat, mengunyah dan menggiling makanan. Yang kelima adalah merasakan makanan, itu namanya lidah ya. Selanjutnya adalah menelan makanan sambil takum. Nah, yang ketujuh, tempat pertama untuk makanan masuk pada pencernaan. Ini dia bagian-bagian mulut sambil takumnya, gusi, ada gigi, ada langit-langit keras, ada nula, dan juga ada lidah dan langit-langit lunak. Nah, ini adalah bagian-bagian mulut ya. Kita mau lihat mulut seperti itu yang pertama ya. Dari struktur seluler dan otot yang membentuk pintu masuk ke mulut, bibir menandai transisi mulut, sahabat Alita Akum ya. Karena memang kita makan menggunakan mulut, mau ngapain juga kita berbicara menggunakan mulut ya, sahabat Akum ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri, mulut itu juga sebagian penting dalam tubuh kita, sahabat Alita Akum ya. Kita harus menjaga, dijaga kesehatan mulutnya gitu ya. Dan selanjutnya adalah gigi. Nah, gigi ini digunakan untuk menghaluskan makanan pada setiap makanan masuk. Jadi ketika makanan masuk ke dalam mulut kita, otomatis gigi itu akan mengunyah, sahabat Alita Akum ya. Yang penghalusannya menurut teori itu yaitu 21 kali pengunyahan. Tetapi jika makanan yang sedikit lembek, maka akan cepat halus. Jadi kenapa kita mengunyah dulu, supaya makanan itu halus, biar mulut kita gampang untuk mencernanya. Pencernaan kita gampang untuk memprosesnya, sahabat takumnya. Selanjutnya adalah lidah. Nah, lidah ini kan untuk melumat semua makanan yang masuk dan sebagai indera perasa. Nah, ketika kita sakit, lidah ini yang akan berperan, dia akan merasakan merasa sakit dan kita nggak bisa merasa apa-apa. Makanya lidah, salah satu fungsi lidah ini untuk merasakan perasa ya gitu, kayak contoh indera perasa. Tanpa lidah kita tidak akan pernah merasakan lezatnya makanan gitu ya, bagaimana rasanya gula, bagaimana rasanya garam, bagaimana rasanya banyak sebagainya lah, bumbu dapur dan makanan enak, bagaimana rasanya buah gitu ya. Kalau lidah kita indera perasanya rusak ya, kita gak bisa ngerasa. Kayak contoh kita lagi sakit, indera perasa kita akan terasa pahit gitu ya. kita gak bisa rasa manis sahabat Lita Hukum. Nah makanya harus dijaga kesehatannya. Selanjutnya adalah gusi. Jadi gusi ini terdiri dari jaringan fibrosa dan padat yang melapisi lengkungan alveolar dan pelukan gusi. Jadi gusi adalah langit-langit mulut, tempat wadahnya makanan. Dan yang kelima tadi kan kita bahas adalah langit-langit mulut. Jadi langit-langit membentuk langit-langit mulut dan memisahkan mulut dari rongga hidung. Langit-langit terdiri dari dua bagian yang sangat berbeda. Selama menelan, langit-langit lunak dan uvula bergerak ke arah ke atas agar makanan tidak langsung masuk ke rongga hidung dan sebagainya. Nah selanjutnya ada kelenjar ludah. Apa itu kelenjar ludah? Jadi kelenjar ludah adalah kelenjar kecil ditemukan di banyak bagian mulut yang menghasilkan air liur sampai takum. Semuanya terletak di bawah selaput lendir ya. Jadi kelenjar ludah terbesar adalah kelenjar parotid yang terletak pada setiap sisi hanya di depan telinga. Nah, ternyata mulut ini juga ada namanya, kalau tidak salah satu sistemnya terganggu, dia akan mengalami namanya gangguan mulut. Apa itu? Nah, ini ada untuk menjadi penjelasan gangguan mulut. Yang pertama adalah infeksi seperti sariawan ya, gitu. Kalau kita sariawan berarti ada yang terganggu sampai tokom ya. Ada sistem yang dalam mulut kita ini ada yang terganggu. Sariawan, pernah enggak sih selama itu merasa sariawan? Pasti semua orang pernah ya. Kayak bibir pecah-pecah, terus kayak tiba-tiba kayak bibir tuh kayak pergi sendiri gitu ya. Selanjutnya adalah bau mulut gitu. Siapa sini yang mulutnya bau? Hayo. Selanjutnya adalah sindrom mulut kering. Selanjutnya ulkus mulut ya. Selanjutnya adalah kanker mulut. Selanjutnya adalah sumbing atau bisa dibilang bibir sumbing ya. Selanjutnya adalah masalah taunge seperti permukaan retak atau dilapisi. Selanjutnya masalah gigi seperti karies gigi, bisa dibilang gigi berlubang ya, kalau orang bilang tuh kayak giginya ada uletnya, nah ini gigi berlubang namanya. Atau dampak gigi bungsu. Nah, sehingga kita harus menjaga kesehatan di dalam mulut dengan menggosok gigi sebelum tidur, membersihkan kerang gigi, banyak mengkonsumsi vitamin C, karena mulut adalah aset tubuh manusia yang paling berharga. Jadi harus dijaga seperti tokonya. Jadi mulut juga dikaitkannya dengan telinga. Terkadang orang yang tidak bisa berbicara, maka dia akan mengalami gangguan pendengaran seperti tahu ya. Jadi benar-benar fungsi mulut itu sangat luar biasa ya. Jadi karena sehari-hari kita menggunakan mulut, mau berbicara, mengunyah, mau menelan, mau minum pun menggunakan mulut seperti tahu ya. Jadi harus menjaga kesehatan kita, apalagi jangan sampai penyakit serius datang seperti tahu. Dan nanti Anto akan membahas pada materi kita ini yang lebih dalam lagi ya. Ini sedikit paparannya, tapi Antu akan membahas satu demi satu. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus dengarkan Talita Kum Radio. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapan ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sukar di matamu. Talita Kum Radio 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Masih di Today bersama Antusian menemani Sobat Takum sampai jam 2 nanti ya. Dan tadi Anto kasih tahu caranya joinnya, dan tadi sedikit membahas gambaran besarnya bagaimana mulut itu terdiri dari bagian apa aja fungsinya. Itu sedikit tadi gambarannya. Dan kita lanjut nih. Nah, ternyata mulut tak hanya sekedar mengunyah ya. Tak hanya untuk sekedar mengunyah, dan fungsinya juga banyak ya. Jadi banyak orang yang mengira fungsi mulut hanyalah sebatas yang namanya mengunyah makanan. Nah, organ yang satu ini ternyata juga berperan dalam berbagai fungsi lainnya. Contohnya buat pernapasan. Nah, untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, berbagai bagian organ mulut mulai dari gigi, lidah, dan bibir hingga air liur saling bekerja sama. Jadi gak ada saling menonjol gitu ya. Jadi mereka saling namanya keterikatan, saling bekerja sama gitu, unity mereka ya. Nah, lebih lanjut lagi Anto akan bahas nih ya. Jadi memahami fungsi mulut secara umumnya. Jadi kan mulut terdiri dari berbagai bagian yang masing-masingnya memiliki fungsinya tersendiri, Sobat Takum ya. Nah, meski begitu ada fungsi mulut secara umum bagi tubuh kita. Nah, seperti apa itu? Nah, yang pertama adalah fungsi mulut dalam pencernaan. Jadi mulut bisa disebut sebagai pintu gerbang untuk sistem pencernaan tubuh. Jadi pencernaan di tubuh sebenarnya sudah dimulai bahkan sebelum kita menggigit makanan. Jadi proses pencernaan bahkan bermula saat kita mencium aroma makanan. Nah, saat ada aroma makanan, kelenjar air di liur itu di rongga mulai atau mulut akan terangsang untuk namanya mengeluarkan saliva atau air liur ya, Sobat Takum ya. Saat kita kemudian mengkonsumsi suatu makanan atau minuman, jadi produksi air liur akan semakin meningkat. Nah, di dalam air liur terdapat enzim yang dapat mencegah makanan ke dalam bentuk yang lebih mudah dicerna oleh tubuh. Nah, itulah sebabnya Sobat Takum kita disarankan untuk mengunyah makanan hingga benar-benar halus. Nah, yang makan kan sebagian orang tuh ada yang cepat, ada yang lama gitu ya. Jadi bukan seberapa cepatnya, bukan seberapa lamanya, tapi seberapa kita halusnya benar-benar halus mengunyah makanan seperti takum, karena pencernaan kita itu terbatas ya dalam mencerna makanan itu. Jadi diperlukan yang namanya gigi, yaitu untuk mengunyah makanan. Jadi bukan seberapa cepatnya kita selesai makan, bukan seberapa lamanya kita makan, tapi seberapa kita mengunyah makanan hingga benar-benar halus sampai takum. Ini benar-benar harus diperhatikan. Makanya yang kalau Anto bahas di hari kemarin nih tentang kalau nggak salah itu tentang mah gitu ya, atau minggu yang kemarin gitu ya. Jadi dibilang kemarin nih, kalau kita makan terlalu cepat namanya akan sakit mah. Kenapa ya? Akan numpuk di sini. Jadi pencernaan itu kalau kita tumpuk terus dia nggak berfungsi dengan baik. Akhirnya jadi terjadilah yang namanya kita bisa kena penyakit mah gitu. Jadi bukan tergantung seberapa cepatnya kita makan, seberapa lamanya kita makan, tapi tergantung seberapa kita mengunyahnya hingga benar-benar halus. Ya, sahabat aku, ini benar-benar harus diperhatikan. Nah, dan juga selain air liur, bagian mulut lain seperti gigi dan lidah tentu juga penting untuk sistem pencernaan. Semua saling namanya keterikatan, gak ada yang menonjol. Ah, aku gigi paling penting. Ada lagi si mulut bilang, aku paling penting. Kalau gak melalui aku, kalian gak bisa ngunyah gitu ya. Si lidah juga ngomong, kalau gak ada aku, gak ada air liurku, kalian gak bisa bisa mengunyah lebih dalam karena ada air liurku yang untuk menggelumat gitu ya, apa ya, bahasa ininya apa ya, kayak membuat makanan itu lebih halus lagi seperti takum ya. Dan jadi enggak ada yang saling nonjol, jadi semua saling saling membantu, saling menguntungkan, juga saling unity nah, mereka itu seperti gigi dan lidah dan sebagainya dan mulut ya. Nah, tadi kan fungsi mulut dalam pencernaan ya, sekarang fungsi mulut dalam pernapasan. Jadi mulut merupakan organ pernapasan sekunder selain hidung selain tenggorokan. Nah, dalam kondisi normal, udara namanya akan masuk ke dalam tubuh melalui hidung. Namun pada saat tertentu, seperti hidung tersumbat, mulut dapat menggantikannya apabila dibutuhkan. Nah, cuman pernah sebetulnya aku merasa kayak dua-duanya itu mampet tapi kita masih bisa bernapas. Nah, ini karena mulut dia berfungsi di sininya. Jadi ada waktu tertentu juga ketika hidung tersumbat, mulut dapat menggantikannya. Nah, ini sebuah jawaban kenapa kita hidung kiri kanan pilek kok bisa bernapas gitu ya. Tapi bisa bernapas ya, itu karena mulut dapat menggantikannya gitu. Sampai dia hidung gak tersumbat lagi, baru digantikan oleh hidung lagi sahabat Alitakum. Jadi saling membantu gitu, hidung dengan mulut ya. Nah, jalur udara yang dimulai dari mulut jauh lebih pendek jika dibandingkan jalur udara yang dimulai dari hidung. Memang sih dia lebih pendek Alitakum, kalau dari hidung kan lebih panjang ya. Gitu. Tapi kalau mulut kan terbatas gitu ya. Nah, sehingga udara yang masuk lewat mulut tidak sempat melalui tahap namanya penyesuaian suhu serta kelembapan sebelum menuju yang namanya paru-paru. Jadi ada yang namanya penyesuaian suhu serta kelembapan. Jadi makanya mulut itu terbatas ya. Nah, beberapa dari rongga hidung, rongga mulut tidak memiliki rambut-rambut halus maupun lapisan lengket untuk menyaring udara. Nah, ini fungsinya maaf agak sedikit jorok ya, bulu hidung kita sahabat takumnya untuk namanya menyaring yang namanya kayak debu masuk gitu ya. Jadi ini gunanya bulu-bulu hidung kita sahabat takumnya, jadi memiliki beberapa rambut-rambut halus maupun lapisan lengket untuk menyaring udara. Jadi itu fungsinya sahabat takum ya. Nah, meski begitu, saluran udara yang pendek ini juga memiliki namanya satu kelebihan. Apa itu? Yaitu volume udara yang dapat diterima lebih besar jika dibandingkan melalui hidung. Kalau hidung kan cuma sebatas lubang ini ya, dua nih. Nah, ada dua ya, kiri dan kanan. Itu kan kecil ya. Tapi kalau melalui mulut kita bisa besar, sahabat aku. Mau kita selebar-lebar mulut lah ya. Jadi aku mau terserah mau lebarnya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, terserah sahabat aku ya. Jadi seperti itu. Nah, itu pun dalam kondisi darurat ya. Nah, selanjutnya fungsi mulut dalam berkomunikasi. Nah, diperlukan suatu namanya kondisi yang cukup kompleks nih agar kita bisa berbicara dan mengeluarkan suara. Nah, salah satu organ yang berperan penting dalam proses ini adalah rongga mulut ya. Nah, untuk dapat memproduksi satu kata, udara akan melewati pipa namanya suara di laring. Jadi melewati pipa dulu baru suara itu keluar ya. Udara akan membuat pita suara bergetar kata. Nah, sehingga bisa menghasilkan suara. Nah, selanjutnya gerakan dari lidah dan bibir akan membantu yang namanya membentuk suara yang keluar agar jelas terdengar. Nah, jadi saling namanya berkaitan, saling berperan, saling membutuhkan. Jadi saling bekerja sama antara lidah dan bibir. Jadi saling bekerja sama. Jadi bagian rongga mulut lain seperti langit-langit mulut juga berperan dalam yang namanya menghasilkan suara sebagai bentuk komunikasi. Nah, jadi Tuhan tuh menciptakan tuh enggak ada yang kayak suatu kebetulan, tapi memang sudah Tuhan tahu rancangkan. Jadi rancangan Tuhan tuh yang terbaik, yang ajaib sebalik takumnya. Yang keempat adalah fungsi mulut dalam mekanisme pertahanan tubuh. Nah, di dalam rongga mulut bagian dalam terdapat tonsil. Dalam istilah awam dibilang tonsil sering disebut dengan sebagai amandel. Amandel dapat membantu tubuh terhindar dari infeksi ya. Jadi amandel berada di perbatasan antara rongga mulut dan tenggorokan. Jadi organ ini juga berperan untuk namanya mencegah benda asing seperti makanan ataupun bakteri dan virus masuk ke paru-paru. Nah, selain itu juga amandel juga dapat namanya memproduksi sel darah putih ya dan antibodi sampai tahunnya. Jadi dua komponen yang penting yang dibutuhkan tubuh untuk namanya mencegah dan melawan penyakit. Nah, kita seperti yang tadi bahas udah kasih kayak bibir, pabulum yang tadi segala macam. Nah, kita melihat mengenal lebih jauh bagian-bagian rongga mulut. Apakah itu? Nah, sebenarnya ada sangat banyak bagian-bagian dalam rongga mulut ya yang cukup rumit jika dijelaskan satu per satu. Namun secara umum ada beberapa. Nah, untuk akan bagikan. Nah, bibir. Apa itu bibir? Bibir terdiri dari otot yang fleksibel, makanya bisa di kiri kanan, kiri kanan, atas bawah ya, yang merupakan pintu masuk yang namanya ke rongga mulut. Jadi bibir menjadi pembatas antara kulit dengan lapisan dalam mulut yang diselimuti bagian bernama yaitu mukosa. Selanjutnya adalah vestibulum. Apa itu vestibulum? Jadi vestibulum adalah ruang yang terdapat antara jaringan lunak di dalam rongga mulut seperti bibir dan pipi bagian dalam dengan gigi dan gusi. Jadi kelembapan ruang ini terjaga oleh kelenjar ludah parotis. Jadi itu dia ya vestibulum. Yang selanjutnya adalah gigi ya. Gigi. Nah, setiap orang memiliki dua set gigi yaitu gigi susu dan gigi permanen. Gigi susu akan mulai muncul yang namanya saat usia 6 bulan. Satu persatu gigi susu akan tanggal dan digantikan oleh namanya gigi permanen. Jadi gigi susu berjumlah 20, sementara itu untuk gigi permanen jumlahnya adalah 32. Apabila semua gigi bungsu dapat tumbuh dengan baik sebelah tumbuh. Jadi itu 32 kalau gigi bungsu dapat bertumbuh dengan baik. Selanjutnya adalah gusi. Apa itu gusi? Jadi gusi adalah yang namanya kayak untuk melapisi gigi kita ya, belum ya. Jadi gusi yang sehat memiliki konsistensi yang padat dan berwarna merah muda, bisa dibilang pink coral atau pink coral gitu ya, untuk menjaga kesehatan gusi. Nah, kita ini perlu menyikat gigi secara teratur menggunakan sikat gigi berbulu halus, disertai dengan berkumur menggunakan obat kumur. Banyak kayak dijual di supermarket dan sebagainya, di mall mau di mana itu ya. Ya kayak di toko-toko juga ada banyak di toko ya. Jadi harus menggosok gigi ya. Menggosok gigi yang bersih gitu. Kalau mungkin misalnya sehari dua kali enggak apa-apa. Jangan sampai enggak sama sekali. Kalau bisa tuh bangun tidur mau tidur dan habis makan siang sahabat Alitakom ya. Tapi kalau memang enggak bisa tiga kali, dua kali. Bangun tidur dan sebelum tidur. Dan jangan lupa untuk menggunakan obat kumur ya biar bersih gitu. Selanjutnya adalah lidah. Nah, jadi lidah ini merupakan bagian penting dari rongga mulut yang membantu kita makan. Makanya kita bisa makan ya. Dan mengecap rasa. Lidah menempel ke dasar mulut dan terhubung dengan jaringan yang disebut frenulum. Jadi bintik-bintik di lidah disebut papila dan berfungsi sebagai pengecap rasa. Makanya kalau lidah kita ada kayak pas ngaca, lidahnya dijulurin, nah ada bintik-bintik. Nah, memang dia ada bintik-bintiknya karena memang disebut itu papila, yaitu berfungsi sebagai pengecap rasa sahabat Alitakum ya. Selanjutnya adalah pipi. Kita punya pipi gak nih? Punya dong, setiap orang pasti punya pipi. Ada yang pipi lesung, pokoknya ada pipi yang tirus, ada embem gitu ya. Jadi bagian dalam pipi dilapisi oleh lapisan jaringan lunak yang disebut mukosa. Saat menyikat gigi, bagian dalam pipi juga perlu dibersihkan dan disikat dengan lembut. Jadi gak usah keras-keras sampai takutnya. Makanya gosok gigi, kalau dokter bilang itu waktu anto SD bilang gigi, gosok gigi itu bulat. Nah seperti itu ya. Agar sisa-sisa bakteri jahat yang menempel dapat disingkirkan. Jadi dalam pipi kita itu kan di kan pipi luar ada, di pipi dalam juga ada. Nah itu perlu disikat dengan lembut. Kan makanya sikat gigi itu halus, gak ada yang besi ya. Sikat gigi itu rata-rata halus. Makanya aman buat mau gusi pun, mau buat ini gitu ya. Jadi ngegosoknya juga ada aturannya, gak kenceng kayak gosok-gosok baju gitu. Tapi gosok pelan-pelan aja, yang penting benar pada sesuai yang dokter anjurkan, yaitu bentuknya bulat ya. Selanjutnya adalah langit-langit mulut. Apakah langit-langit mulut? Nah jadi langit-langit mulut atau platum dibagi menjadi dua area, yaitu area lunak dan keras. Jadi langit-langit mulut yang keras terdiri dari tulang, sementara itu langit-langit mulut yang lunak merupakan lipatan membran di mulut bagian belakang dekat tenggorokan, sahabat aletakum. Nah, setelah mengenal pentingnya fungsi mulut serta masing-masing bagiannya, kita ini sahabat aletakum diharapkan lebih waspada terhadap memang gangguan yang dapat terjadi di dalamnya. Selalu jaga kesehatan rongga mulut dengan rutin menyikat gigi dan berkumur menggunakan obat kumur. Dan selain itu rutinlah memeriksakan kesehatan rongga mulut ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali, sahabat aletakum. Jadi harus jaga kesehatan kita. Jangan malas-malas gosok gigi. Karena kalau kita malas gosok gigi, nanti sakit gigi yang ngerasain siapa? Kita-kita juga ya kan. Jadi harus benar-benar dijaga kesehatan, sahabat aletakum. Nah, sebenarnya aku kalau ngomong-ngomong soal mulut atau bibir, sebenarnya aku pernah nggak sih ngerasain namanya sariawan. Aduh, antum pernah beberapa kali itu ya. Kadang itu sampai 3 hari aja kadang nggak sembuh. Kan sariawan tuh ada yang kecil, ada yang besar. Yang besar itu bikin menderita, apalagi kalau dekat gusi atau lagi dekat banget ketika kita pas mau ngunyah. Aduh, kesenggol tuh sakit banget, sahabat aku. Itu hal-hal paling gak enak menurut aku ya. Kalau sariawan tuh mending sehat gitu ya, daripada sakit sariawan. Aduh, gak banget deh, gak mau lagi sariawan. Sariawan tuh sakit banget. Jadi kita harus menjaga sebelum, kayak contohnya kayak tadi sariawan gitu ya. Jadi jangan sampai kita terkena serang namanya sariawan. Nah, ini ada 5 fakta tentang sariawan. Apakah itu? Nah, sariawan itu gak enak dan gak hanya bikin sakit area mulut, sahabat aletakum. Jadi gangguan kesehatan ini juga bisa diganggu aktivitas makan ya. Jadi ini bisa mengganggu kalau kita makan tuh, kayak ada orang kalau sariawan tuh gak mau makan, mau makan sedikit paling, karena apa? Kan sakitnya luar biasa. Belum lagi kalau yang di depan bibir, apalagi yang deket gigi, aduh itu sakit banget. Mau makan pun sakit. Tapi kalau antum gak bandel, mau sariawan kayak mau gak tetap makan, karena makan tuh penting menurut antum. Jadi mau sariawan pun gak akan mengalahkan yang namanya untuk makan. Antum tuh sangat suka makan, meskipun badan gak gemuk-gemuk ya gitu ya. Tapi antum menyukai makan gitu ya. Kenapa antum gak gemuk? Mungkin satu faktor gen gitu ya, turunan juga. Emang papa mama gak ada yang gemuk gitu ya. Tapi anto badan normal lah ya, sekitar 50 kilo itu udah oke lah ya. Nah, selanjutnya adalah mengganggu juga kalau minum. Pernah enggak sih kalau minum sakit? Aduh sakit gitu ya. Itu namanya assalamualaikum, sakit sariawan tuh enggak enak. Dan juga pas sikat gigi pernah merasain sakit tuh ya, ketika sariawan kita gosok gigi, kesenggol dikit sakitnya luar biasa. Bukan sakitnya di sini lagi, tapi sakitnya luar biasa di area bibir itu. Aduh, sakit banget. Apalagi kalau ngomong, biasanya kalau orang sariawan itu kalau lagi kita ngomong terus kita bikin dia kesal, dia tuh akan marah-marah gak jelas. Kenapa? Karena dia sakit, mau ngomong juga susah gitu. Kadang juga bikin dia malas ngomong, bad mood ya, ibaratnya bad mood. Aduh, kalau orang lagi sariawan tuh gampang bad mood. Apalagi kalau orang ada orang bikin kesel, dia kan marah-marah, gak jelas gitu, meludak. Ya itu karena apa? Ya karena dia sakit sariawan. Karena kalau sariawan tuh kita mau ngapain susah, aktivitas pun terganggu. Kayak contoh tadi, mau untuk makan aja susah, mau minum pun susah, mau sikat gigi juga yang kesenggol sakit, serba salah. Mau ngomong juga susah, serba salah. Jadi bingung harus bagaimana. Kalau antong enggak mau seberapa besar pun sariawan, seberapa banyak, gak peduli, harus makan. Kalau bisa makan yang pedes lagi, biar cepet makin perih, semakin mantap. Karena nanti dia akan kalah gitu ya. Nah, secara medis sariawan disebut yang namanya stomatitis aftosa. Jadi merupakan kelainan pada selaput lendir pada mulut yang berupa luka berbentuk bercak putih kekuningan dengan permukaan agak cekung. Nah, seringkali seperti takum sariawan muncul tanpa sebab. Jadi gak heran atau gak mengherankan jika banyak yang beranggapan kalau sariawan itu muncul karena makan makanan pedas atau kurang vitamin C. Tapi apakah anggapan tersebut benar? Nah, dengerin baik-baik sahabat takumnya. Antu akan bahas apakah benar itu penyebabnya karena makan makanan pedas atau kurangnya vitamin C. Mari kita lihat. Yang pertama adalah ini pasti jreng-jreng, kurangnya minum air putih. Ayo, siapa sini yang kurang minum air putih? Kalau sarawan berarti kamu kurang minum air putih. Karena dokter menganjurkan minum 8 liter sehari gitu. Jadi harus perbanyak minum air putih, bukan air berwarna ya, air putih. Karena dokter menganjurkan minum air putih, bukan air yang berwarna. Meskipun boleh, tapi jangan kebanyakan yang berwarna sebagai takum ya. Jadi yang faktor utama ya, kenapa kita sariawan. Jadi gak hanya bikin kita dehidrasi, tapi kurangnya minum air putih juga dapat menyebabkan sariawan sampai takum. Ya, hal ini dikarenakan kurang minum air putih akan membuat mulut namanya menjadi kering ya. Karena tidak bisa mungkin sampai takum ya, kalau kita mau jalan-jalan, mau olahraga pagi, yang keluar apa? Air. Mau kita mengeluarkan air kecil apa? Air. Mau kita ngapain lagi? Buang ludah air, maksudnya air ludah gitu, air. Jadi banyak kan beta komis. Jadi harus minum air putih. Nah, sehingga memudahkan terjadinya iritasi dan infeksi bakteri penyebab sariawan di dalam mulut. Jadi untuk mencegah sariawan, seperti aku dianjurkan nih kita ini untuk memperbanyak minum air putih sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin seperti itu gak ada yang sanggup 8 liter ya, berapa liter lah seperti itu ya. Jadi dianjurkan sehari itu harus minum air banyak gitu ya. Kalau Anto tuh bangun pagi minumnya air putih. Kadang air dingin, kadang air hangat. Kalau pagi tuh bagusnya air hangat seperti itu. Minumlah air hangat pagi hari, itu bagus buat kesehatan. Nah, ini penting juga nih. Orang kebanyakan kalau panas-panas minumnya yang dingin-dingin, itu salah, harus minum yang hangat-hangat ya. Karena bayangin deh, panas dicampur dingin akan bagaimana gitu. Kayak makan aja nih, contoh kita makan panas, gak dianjurkan dokter langsung minum air dingin. Jadi kalau bisa di pagi-pagi minum lah air yang hangat gitu ya. Kalau memang gak sanggup, karena ada orang mungkin gak suka gitu ya, apalagi air putih gitu ya, karena kan banyak orang ada yang suka yang berwarna, yang manis gitu ya. Kadang-kadang pagi-pagi minumnya udah teh manis gitu. Tapi alangkah baiknya ketika bangun tidur, kan ada tuh ketika bangun tidur ada orang yang mungkin hal pertama yang dia lakukan adalah membuang air kecil, tapi juga dia lupa untuk minum. Nah, makanya perlu untuk minum di pagi hari ya. Untuk namanya apa? Mencegah sariawan. Nah, jadi kamu dianjurkan untuk perbanyak minum air putih sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, selanjutnya bukan karena makanan pedas sahabat Alitakum. Kenapa makanan pedas disalahin? Kalau kita lagi makan makanan pedas sariawan disalahin sariawan. Nah, bukan. Tadi kan tadi pertama ya, karena kurangnya minum air putih. Yang kedua adalah bukan karena makanan pedas. Kasihan makanan pedas selalu disalahkan padahal dia itu enak gitu ya. Ada yang bilang kalau makanan pedas itu bikin sariawan, padahal kandungan kapsaisinnya yang ada di dalam cabai justru dapat mencegah terjadinya sariawan. Justru terbalik, terbalik. Jadi dapat mencegah terjadi sariawan. Justru dia mencegah sahabat Alitakum ya. Jadi hal ini karena jadi dari kapsaisin yang dapat mengubah kesamaan rongga mulut sehingga membuat bakteri sariawan tidak dapat hidup dan berkembang di dalam mulut. Nah, jika Anda tidak ingin terserang yang namanya sariawan, makanlah makanan pedas sahabat Alitakum ya. Tapi jangan berlebihan. Kayak di minggu lalu, kalau kita terlalu banyak makan pedas mengakibatkan sakit mah gitu ya. Bukan serba salah ya, tapi ada aturannya sahabat Alitakum ya. Jadi jangan salahkan makanan pedas karena kita karena sariawan ya. Jadi itu bukan sepenuhnya karena makanan pedas, tapi karena kita kurangnya minum air putih pertama, dan juga justru ini kebalikannya. Ya selama ini kita menganggap karena makanan pedas, ternyata justru dia namanya mencegah terjadinya sariawan karena mengandung namanya capsaicin ya, istilah hukum ya. Selanjutnya kurangnya kebersihan mulut. Nah, ini diperlukan juga kita untuk namanya menjaga kebersihan mulut. Kenapa? Jadi selain mencegah bau mulut, kebersihan mulut perlu dijaga untuk mencegah sariawan. Nah, karena kebersihan mulut yang kurang terjaga dapat menyebabkan kuman dan bakteri dan plak bersarang di dalam mulut. Nah, akibat salbetakum, kuman tersebut yang namanya kuman ya pasti dapat menginfeksi bagian mulut sehingga menyebabkan gangguan kesehatan mulut. Seperti sakit gigi. Nah, kalau salbetakum merasa pernah sakit gigi, nah kurangnya membersihkan mulut. Gigi berlubang, kalau sampai aku giginya berlubang ya sama, berarti kurangnya membersihkan mulut gitu ya. Dan sariawan tuh, berarti kurangnya membersihkan mulut ya, kurangnya membersihkan mulut gitu. Jadi sampai aku untuk mencegah sariawan, kita ini perlu menjaga kesehatan mulut kita dengan rutin, yaitu dengan sikat gigi setidaknya 2 kali sehari serta berkumur untuk mengurangi jumlah bakteri di dalam mulut. Nah, itu cuma mengurangi loh padahal sebetulnya. Jadi kalau kita enggak mengurangi ya akan ada banyak, semakin numpuk. Jadi harus benar-benar kita membersihkan mulut kita dengan rutin. Jangan kayak ah malas deh. Aduh, udah waktunya mau tidur. Aduh, gosok gigi lagi. Aduh. Aduh, malas deh bangun tidur, kayaknya mandi mau langsung pergi kerja. Aduh, kayak malas deh. Aduh, jangan seperti itu. Bersihkanlah mulut kita sebelum kemana-mana. Karena kalau nanti kita ngomong ke orang nih bau mulut, ditutup hidung kan gak enak sobat telekom ya. Selanjutnya adalah kelebihan vitamin C. Wih, ternyata kelebihan vitamin C pun mengakibatkan sariawan. Jadi banyak yang beranggapan jika sariawan muncul karena kekurangan vitamin C. Nah, padahal sobat telekom, kekurangan vitamin C lebih berkaitan dengan terjadinya radang gusi dibandingkan sariawan. Nah, justru kelebihan vitamin C lah yang dapat menyebabkan sariawan. Jadi hal ini karena mulut tidak dapat merespon dengan baik kelebihan asam yang dikonsumsi sampai takum. Jadi untuk mencegah sariawan, kita ini bisa membatasi konsumsi vitamin C harian setidaknya 40 mg per hari ya. Dan uniknya, sebuah penelitian justru menemukan bahwa sariawan muncul karena kurangnya vitamin B9, asam folat, dan B12, kobalamin di dalam tubuh. Jadi ketika kita sariawan justru karena kurang ini selain itu vitamin B9. Apa itu vitamin B9? Asam folat. Dan B12, apa itu B12? Kobalamin. Nah, selain itu ya, jadi tidak sepenuhnya karena makanan pedas gitu ya, tapi kelebihan vitamin C juga menyebabkan sariawan. Jadi makanya segala sesuatu jangan berlebihan, harus pada porsinya sobat takum ya. Dan selanjutnya adalah menular melalui ciuman. Wih, melalui ciuman. Ini bukan tabu sobat takum, ini memang secara kedokteran ya. Siapa sangka jika sariawan dapat menular melalui ciuman. Ciuman. Ya, jadi sariawan yang dapat menular melalui ciuman adalah sariawan yang disebabkan oleh infeksi herpes. Bahkan jika daya tahan tubuh seseorang sedang menurun, ia dapat tertular dan menularkan herpes di mulut meskipun tidak sedang sariawan. Nah, umumnya sariawan akan sembuh dalam waktu 1 minggu. Nah, jika sampai aku ada bertanya-tanya, aduh kok udah 3 hari gak sembuh gitu ya, aduh udah gak kuat nih, makan pedes gak bisa gitu ya. Nah, ternyata memang dia sembuhnya dalam waktu 1 minggu. Jadi gak ada yang instan. Sariawan aja gak ada yang instan ya. Karena apa? Di 1 minggu prosesnya untuk sembuh ya. Namun jika sariawan yang kita alami tidak kunjung sembuh dan cenderung membesar, kan pernah ya, dari kecil-kecil, setengah-setengah, dan akhirnya sedang besar, sangat besar. Jadi kita ini perlu berbicara dengan yang ahlinya dong, yaitu dokter ya. Jadi harus ke dokter. Nah, untuk bicara dengan dokter, kita ini bisa memanfaatkan yang kita punya kayak kartu-kartu apa gitu yang nggak usah sebutin. Jadi kan ke rumah sakit pasti bayar ya. Jadi kita harus ya sepakai kartu-kartu gitulah ya. Jadi sebetulnya kamu bisa menghubungi dokter dan menanyakan kira-kira ini sakitnya apa dan penyebabnya apa gitu ya. Jadi sebetulnya kamu itu dia beberapa 5 fakta tentang sariawan. Jadi memang gak enak ya sariawan ya. Sariawan tuh membuat kita sulit untuk ngapa-ngapain, kayaknya aduh sakitnya luar biasa gitu ya. Jadi membuat kita mau untuk ngapa-ngapain juga susah. Pokoknya ngeri banget itu sariawan ya. Nah, kita masih melihat sariawan ya. Jadi ciri-ciri sariawan ini, sariawan bisa muncul di bagian manapun di dalam mulut, mulai dari lidah, bibir, pipi, bagian dalam hingga gusi. Makanya kita pernah namanya sakit gusi, pernah namanya kita lidah kita kayak sakit gitu sebetakom ya. Jadi sariawan bisa berbentuk opal atau bulat ya, berwarna putih atau kuning dengan tepian berwarna merah, dan memiliki ukuran serta jumlah yang bervariasi ya. Sariawan biasanya dapat pulih dengan tadi kan seminggu, dan juga hingga berlangsung sampai 2 minggu. Cukup lama ya jika sampai dia tergantung variasinya sangat parah biasa aja gitu. Biasanya kalau tidak terlalu parah dia itu cuma seminggu, tapi kalau udah membesar itu biasanya cukup lama ya, menghabiskan waktu 2 minggu. Nah, ini dari penyebab sariawan. Sariawan dapat disebabkan oleh salah satu kombinasi dari beberapa hal. Contoh mungkin cedera seperti karena tergigit atau kesalahan dalam menyikat gigi. Nah, makanya tadi kan saranin nyikat gigi tuh yang benar bulat-bulat gitu ya. Kayak cedera. Pernah cedera tuh pernah kayak lagi makan bibir tuh tergigit gitu ya. Apalagi lidah juga pernah tergigit ya. Itu antum pernah tuh lagi makan gitu ya. Tiba-tiba tergigit gitu ya. Itu bibir tuh akhirnya jadi pecah gitu, jadi sariawan gitu. Aduh, kesalahan dari diri sendiri gitu ya, karena mungkin udah pengen makan daging kali waktu itu ya. Dan itu juga ketika antum tidur itu pernah mengalami, ini cukup lucu ya, lagi tidur gigi itu kayak neken lidah gitu ya, akhirnya ya udah jadi kayak sariawan gitu sampai tokonya udah sariawan langsung gitu. Dan juga pas lagi mungkin ada kecelakaan atau apa, itu juga bisa mengakibatkan namanya sariawan sampai tokonya. Jadi ada banyak hal ya, kayak cedera gitu kan, kita nggak tahu-tahu, siapa tahu lagi main bola tiba-tiba kita ketendang, bukan bolanya nendang, gimana ya, orang nendang bola kena kita, nah kebetulan pas kena bibir kita, nah kita bisa jadi itu kan ketika bolanya nyentuh ke kita bibir, dia otomatis dia ngebentur gigi juga. Nah, gigi kita kan kadang ada tajam-tajamnya. Nah, itu bisa kena. Makanya cedera juga. Dan selanjutnya ada infeksi jamur atau virus atau bakteri di mulut dan bagian di tubuh yang lain. Jadi selanjutnya adalah penyakit autoimun seperti lupus ya. Jadi kondisi tertentu seperti perubahan hormon, kekurangannya nutrisi, stres juga bisa mengakibatkan sariawan loh. Dan juga ini merokok ya, sebetulnya bisa menyebabkan juga sariawan. Dan faktor genetik. Nah, ini dia adalah cara mengobati sariawan di sebetulnya. Jadi umumnya sariawan tidak perlu diobati dan akan sembuh sehingga dengan sendirinya dalam 1-2 minggu. Jadi kita ini bisa melakukan penanganan secara mandiri di rumah untuk meredakan rasa nyeri. Contohnya dengan mengompres ya bagian yang terasa sakit dengan es batu sebagai takum. Selain itu, kita juga perlu lebih berhati-hati sewaktu mencikat gigi serta menghindari makanan atau minuman yang bisa memperparah rasa nyeri pada sariawan. Contohnya makanan pedas sebagai takum ya. Jika sariawan tidak juga membaik, kita disarankan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter. Nah, dokter akan memberikan pengobatan sesuai dengan penyebab sariawan yang kita alami. Jadi contohnya jika sariawan disebabkan oleh infeksi bakteri atau infeksi jamur, dokter akan meresepkan yang namanya obat antibiotik dan anti jamur. Bila perlu, dokter juga akan memberikan obat pereda nyeri dan anti radang untuk mengurangi keluhannya. Nah, sebelum kita ini bisa mencegah yang namanya sariawan ya. Jadi segala sesuatu bisa dicegah. Jadi agar sariawan tidak muncul kembali, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegahnya, yaitu menjaga kesehatan gigi dan mulut ya, harus dijaga sahabat lakum. Jadi namanya juga cegah, harus dicegah dong. Selanjutnya menyikat gigi dengan benar dan menghindari penggunaan pasta gigi berbahan sodium lauren sulfat. Jadi itu dia yang dihindari sahabat lakumnya. Jadi kan kalau kita beli sikat gigi itu ada bahan-bahannya tuh. Nah, kita perlu memperhatikan bahan-bahannya sahabat lakum ya. Selanjutnya adalah rutin memeriksa gigi dan mulut ke dokter, yaitu 6 bulan sekali ya sahabat Telkom ya. Selanjutnya mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Jadi harus benar-benar dijaga kesehatan kita sahabat Telkom ya. Jadi harus benar-benar kita memperhatikan kesehatan mulut kita, karena kan kita mau makan juga pakai mulut. Nah, kita mau lihat lagi sariawan bisa di bibir ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Nah, sariawan di bibir pernah dirasakan oleh hampir semua orang ya. Sampai aku pernah ngerasain enggak sih? Kalau sampai aku enggak pernah ngerasain itu keren banget sih. Ih, luar biasa, antu tepuk tangan kalau ada orang yang enggak pernah sariawan. Antu aja kadang sebulan, kadang berapa bulan itu bisa kena gitu ya. Padahal sudah menjaga gitu ya. Nah, dia ini enggak pandang usia ataupun jenis kelaminnya, mau perempuan dan laki, tua dan muda, umur berapapun itu bisa kena sampai takum ya. Nah, dan juga enggak hanya terasa perih nih, keberadaannya bisa membuat kita susah makan dan sebagainya. Nah, meski biasanya dapat mereda sendiri, pada kasus tertentu munculnya sariawan pada bibir namanya bisa menjadi pertanda adanya penyakit tertentu. Nah, sariawan di bibir seringkali menimbulkan nyeri ya. Jadi nyeri ini muncul karena saraf yang berada tepat di bawah permukaan lapisan mulut mengalami luka dan meradang. Nah, untungnya sebagian besar sariawan di bibir mudah diobati dan bisa mereda sendiri dalam beberapa waktu. Nah, jadi ini ada tipe-tipe sariawan di bibir. Sariawan di bibir berbagai menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah sariawan kecil, itu berdiameter kurang dari 1 cm dan merupakan jenis yang paling sering muncul. Jadi sariawan jenis ini biasanya akan sembuh dalam waktu 7 hingga 10 hari. Nah, selanjutnya ada sariawan besar. Jadi ukurannya lebih besar dan lebih dalam dengan pinggiran yang tidak teratur, sehingga sariawan jenis ini butuh waktu 2 minggu nih sahabat Telkom, sampai berbulan-bulan untuk sembuh dan bisa meninggalkan bekas luka di mulut. Selanjutnya adalah herpetiform. Apa itu herpetiform? Diameternya hanya sekitar 1-2 mm, namun muncul secara berkelompok dan bertahan selama 1 minggu hingga 2 bulan. Lama juga ya. 1 minggu hingga 2 bulan itu cukup lama sahabat Telkom. Nah, ini dia penyebab sariawan di bibir. Jadi sariawan di bibir bisa disebabkan oleh banyak hal. Sebagian besar penyebab sariawan di bibir bukanlah hal yang berbahaya. Namun terkadang sariawan juga disebabkan oleh penyakit yang serius. Nah, yang pertama adalah luka. Jadi luka pada bibir seperti saat bibir tidak sengaja tergigit, mengunyah makanan yang keras, tambalan gigi tidak sempurna, pemakaian kawat gigi terlalu keras menggosok gigi, atau pemakaian gigi palsu yang tidak pas bisa menimbulkan luka. Luka inilah yang kemudian menyebabkan sariawan bibir. Makanya kalau kita mau menggunakan kawat gigi, pakailah kawat gigi, jangan yang abal-abal, yang benar-benar anjuran dokter sampai takom ya. Kan ada tuh sikat gigi, bukan sikat gigi, namanya kawat gigi yang murah. Jadi, dan juga menggosok gigi juga jangan keras-keras, sedang aja ya. Dan juga yang biasa ada yang juga kan orang mau pakai gigi palsu gitu ya, yang harus menggunakan dengan pas agar tidak menimbulkan luka dan kemudian menyebabkan sariawan di bibir sampai takut. Selanjutnya adalah iritasi pada bibir. Jadi sariawan di bibir juga bisa dipicu oleh memakai pasta gigi atau obat kumur yang mengandung sodium lauryl. Apa itu sodium lauryl? Sodium lauryl, sulfaheta dan alkohol. Jadi kedua zat tersebut bersifat iritatif sehingga dapat menyebabkan luka pada bibir. Jadi yang mengandung tadi itu jangan yang dipakai sebagai tokomia, karena itu kan memicu yang namanya sariawan. Jadi selain kedua zat kimia tersebut, tembakau dan asap rokok akan atau mengonsumsi sesuatu yang pedas dan asam juga bisa menjadi penyebab munculnya iritasi yang menyebabkan sariawan pada bibir. Nah, ini nih yang buat perokok sebagai tokom ya. Jadi bukan menyinggung nih, tapi kalau sebagai merasakan sariawan berarti karena asap rokok dan tembakaunya ya sebagai tokomnya dan sebagainya. Jadi anda menyarankan untuk mengurangi lah, kayak tadi itu mungkin sering atau sehari bisa ngabis berapa batang, dikurang-kurangi sebagai tokom ya agar tidak namanya terkena sariawan. Selanjutnya adalah kurangnya nutrisi. Jadi kekurangan gizi atau nutrisi tertentu bisa juga menyebabkan sariawan di bibir. Jadi hal ini sering terjadi pada orang yang kekurangan nutrisi tertentu. Contohnya zat besi, zinc, asam folat atau vitamin B12. Selanjutnya infeksi ya. Infeksi virus termasuk virus herpes simplex dan varicella dan zoster merupakan salah satu penyebab umum sariawan di mulut. Nah, enggak hanya itu. Jadi infeksi jamur, infeksi bakteri dan infeksi menular seksual seperti gonore, HIV, AIDS dan sifilis juga bisa memicu sariawan di mulut sebagai akum ya, itu dia bisa disebabkan oleh infeksi ya. Selanjutnya adalah penyakit autoimun. Jadi bercak leukoplakia yang menyerang selaput lendir mulut dan lichen planus yang menimbulkan ruam pada gatal pada kulit atau bagian dalam mulut juga dapat menimbulkan sariawan di bibir. Jadi penyakit autoimun sendiri seperti yang lainnya itu seperti pemphigus vulgaris dan sebagainya. Jadi penyakit Crohn lupus atau penyakit Behçet juga seringkali mengalami sariawan di bibir. Selanjutnya ada kanker mulut. Nah, salah satu gejala kanker mulut adalah sariawan di bibir yang tidak kunjung sembuh selama beberapa minggu. Nah, bercak sariawan yang muncul bisa tampak kemerahan atau keputihan disertai nyeri dan juga kesulitan menelan, sampai takut berbicara dan juga hingga mati rasa pada bibir dan mulut. Nah, selanjutnya juga bisa diakibatkan oleh efek samping pengobatan ya. Jadi beberapa jenis obat-obatan dapat menyebabkan efek samping itu berupa sariawan di bibir dan mulut. Nah, jadi obat-obatan yang dimaksud adalah obat pokoknya mengandung antibiotik ya dan obat sebagainya ya. Enggak boleh sebut merek soalnya ya. Nah, selain obat-obatan tersebut juga terapi radiasi pada bagian mulut dan leher juga dapat menyebabkan efek samping sariawan di bibir dan mulut. Jadi biasanya seperti aku ya, sariawan di bibir tidak perlu diobati karena bisa sembuh sendiri dalam waktu sampai 2 minggu. Namun kalau masih kurang ragu ya bisa datang ke dokter ya. Jadi ada banyak faktor hal gitu ya, faktor-faktornya karena sariawan ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Kayak contoh tadi ada yang kayak iritasi, luka. Jadi harus hati-hati sahabat Alitakum ya. Jadi jangan sampai kita terkena sariawan karena gak enak, mau ngapain susah ya. Dan nanti akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap terus dengarkan Alitakum Radio. Through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good. Come on. All the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. We were sinners and so unworthy. Still for us He chose to die. He filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. Yes, He is. Together.

satu nama tenang jiwaku. Dia penebus yang setia. Pada Yesus mataku tertuju. Dia penebus hidupku. Percaya berkatmu ada bagiku. Talitakum Radio 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Masih today bersama Anto, yaitu topik of the day membahas seputar mulut. Dan tadi kita sudah bahas berbagai macam tentang mulut dan penyebab sariawan. Dan ini dia cara menyembuhkan sariawan dengan cepat. Jadi sariawan dapat terjadi pada siapa aja, tak kenal jenis kelamin maupun usia ya. Jadi penyebabnya pun juga tadi juga beragam ya. Jadi mulai dari infeksi, kekurangan vitamin ataupun mineral, bisa dibilang air putih. Nah, tidak sengaja juga menggigit lidah atau bagian dalam pipi ya. Jadi dan juga disertai stres juga bisa mengakibatkan sariawan, perubahannya hormon hingga alergi. Untuk menyembuhkannya itu ada banyak ya. Jadi sariawan yang ringan umumnya tidak membutuhkan pengobatan khusus seperti yang Anto bilang tadi ya, karena dapat sembuh dengan sendirinya, yaitu dalam waktu 1-2 minggu sebenarnya lakum yang tadi Anto bahas ya. Kalaupun menggunakan obat, hal tersebut ditujukan untuk mengurangi gejalanya aja atau nyeri akibat sariawan. Jika tidak bertahan sama sakitnya berlama-lama mengalami sariawan, ya ada cara yang bisa kita lakuin untuk menyembuhkan sariawan dengan cepat. Jadi menyembuhkan sariawan dengan cepat untuk meredakan rasa nyeri dan mempercepat penyembuhan sariawan itu, jadi ada beberapa bahan alami atau obat yang bisa digunakan. Yang pertama adalah daun saga dan akar kamis ya. Jadi daun saga dan akar kamis telah lama dipercaya berkhasiat untuk mengobati sariawan. Jadi tanaman ini sering digunakan sebagai obat herbal karena memiliki efek antibakteri ya. Jadi anti radang dan antioksidan. Jadi berbagai efek tersebut membuat daun saga maupun mampu mempercepat penyembuhan luka akibat sariawan. Itu yang pertama tadi, daun saga dan akar manis. Yang kedua, sablet takum ini bisa kita cari kok di pasar juga ada, yaitu daun sirih. Jadi daun sirih sering dikonsumsi dengan cara digunyah. Tanaman yang umum dipakai dalam pengobatan tradisional ya, ini memiliki beberapa khasiat, diantaranya adalah sebagai antioksidan, anti radang dan antibakteri. Itulah sebabnya mengapa daun sirih dapat digunakan sebagai obat herbal untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Makanya orang-orang tua ya, kalau yang di kampung-kampung itu suka banget nyirih gitu. Kalau di kampung Anto di Sumatera itu mereka suka nyirih. Terus kalau mereka nyirih itu keluar merah-merah gitu, ketahu pakai apa gitu ya. Dan gigi mereka juga kuat ya, padahal menurut Anto nyiri itu gak enak, karena kan bau daun sirih itu menurut Anto tuh gaya banget deh ya, daripada nyiri gitu. Tapi waktu itu Anto untuk nyoba ya, karena ini demi kesehatan juga ya sobat akum ya. Jadi ini adalah obat-obatnya buat sobat akum kalau merasa sariawannya aduh kayaknya udah gak sanggup nih kalau nunggu 2 minggu, apalagi kalau sebulan, apalagi gede begini, aduh pengen cepet gitu. Namanya ya penyakit pasti memakan waktu lama untuk mengobatinya ya. Jadi ini cuma bisa, enggak bisa instan, cuma bisa beberapa hari akan sembuh gitu ya. Kayak tadi daun sirih. Selanjutnya adalah madu. Kenapa madu? Jadi menurut sebuah penelitian, madu ini efektif dalam mencegah infeksi dan membantu penyembuhan luka. Jadi termasuk luka akibat sariawan. Juga untuk menyembuhkan sariawan, jadi kamu bisa mengoleskan madu sebanyak 4 kali sehari. Udah kayak mengalahkan makan ya. Makan kan 3 kali, kadang orang 2 kali. Ini 4 kali sehari sebetulnya takum. Kalau rutin sebetulnya bisa gak nih ya. Jadi tergantung kerutinnya kita. Mengoleskannya 4 kali dalam sehari. Disarankan untuk membeli madu yang tidak dipanaskan dengan suhu tinggi ya. Selanjutnya adalah minyak kelapa. Nah selain madu, kita ini juga bisa mengoleskan minyak kelapa pada sariawan. Minyak ini dipercaya dapat menyembuhkan dan mencegah penyebaran sariawan akibat infeksi bakteri. Nah selain itu juga membantu mengurangi kemerahan dan nyeri sariawan. Nah selanjutnya adalah, ini gampang kita temukan ya, es batu. Jadi nyeri akibat sariawan kerap membuat kita ini susah makan dan minum. Jadi agar bisa mengunyah makanan atau minuman atau air yang lebih, dengan lebih nyaman, kita ini bisa mengemut es batu pada daerah sekitar sariawan yang menyerang rasa nyerinya ini yang sangatnya luar biasa. Dan itu akan berkurang untuk sementara waktu sebagai takum. Jadi juga gak ada yang instan ya, pasti ada beberapa hari untuk baru sembuh. Selanjutnya adalah obat kumur ya. banyak lah yang dijual ya, dapat membasmi bakteri penyebab bakteri di mulut. Jadi obat ini juga dapat namanya mengobati pendarahan, pembengkakan dan peradangan pada gusi. Jadi obat ini juga sering digunakan untuk mengobati sariawan. Namun efek sampingnya bisa membuat gigi dan lidah menjadi kecoklatan. Jadi ada efek sampingnya sampai takut. Jadi namanya obat ada efek sampingnya. Selanjutnya adalah obat oles. Jadi obat oles yang mengandung bahan aktif kortikosteroid, nah, dapat mengurangi rasa sakit akibat sariawan dan mempercepat penyembuhannya. Nah, yang perlu kita ingat adalah meski bahan-bahan alami di atas sudah lama digunakan sebagai obat herbal untuk sariawan, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan efektivitas dan keamanan setiap bahan. Jadi saya mintalah saran dokter ya, jadi ataupun dokter gigi sebelum menggunakan obat-obat apapun untuk mengatasi sariawan. Meskipun orang bilang nih, kayaknya aku dulu pernah pakai ini deh, aku pakai ini, jangan coba-coba saya takut ya. Jadi kalau sebelum yakin, tanyalah kepada dokter yang benar-benar mengerti bagian bidangnya, sahabat saya takut ya. Karena kalau udah nanti kena efek-efeknya, kita juga yang kena sebetulnya aku, bukan orang yang ngerasain. Kita nggak bisa nyalain dia kan, cuma bilang, iya aku nih dulu pernah makin, kan dia cuma saranin, nggak nyuruh kita. Kecuali memang dia memaksakan kita, baru kita bisa tuntut dia. Ini kan dia cuma ada orang kayak, aku dulu pernah makin, coba deh kamu pakai, itu kan cuma menyarankan. Jadi kalau kita dicoba salah, nggak cocok, ya kita nggak bisa menuntut tuh orang gitu. Nah sebetulnya aku pernah nggak sih yang namanya bau mulut ya. Jadi ini ada 5 faktor terduga penyebab bau mulut. Yang pertama adalah mengkonsumsi obat-obatan. Jadi beberapa jenis obat-obatan untuk mengobati hipertensi, antidepresan dan anti sebagainya lah yang menimbulkan efek samping serostomia atau mulut kering. Jadi mulut yang kering ini bisa memicu bau mulut karena kurangnya saliva atau air liur yang berfungsi yang namanya membersihkan mulut dari partikel makanan yang tertinggal di sela-sela gigi. Nah selain itu saliva juga menjaga rasa atau area mulut tetap lembab ya. Jadi menetralisir asam dan membersihkan tumpukan sel-sel mati di dalam mulut. Nah jika kekurangan saliva, partikel makanan, sel mati dan bakteri bisa menumpuk dan membusuk di dalam mulut kita. Nah juga mengakibatkan bau tak sedap. Nah jika kita sedang mengonsumsi obat, disarankan memperbanyaklah minum air putih. Sekali lagi, perbanyaklah minum air putih atau mengunyah permen karet yang mengandung xylitol ya, untuk membantu menambah kelembapan di dalam mulut. Selanjutnya penyebab bau mulut adalah juga disebabkan oleh perut kosong. Jika sampai tahu nggak mau bau mulut, jangan biarkan perut kita kosong. Jadi perut yang tak terisi makanan dalam waktu lama bisa meningkatkan asam lambung, membuatnya naik nih ke atas dan menyebabkan bau mulut. Selain itu kurang makanan juga membuat produksi saliva berkurang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mulut yang kering juga jadi salah satu penyebab utama bau mulut. Yang ketiga adalah infeksi mulut. Jadi infeksi mulut terjadi karena banyaknya bakteri jahat di dalam mulut ketika bakteri-bakteri ini terurai. Jadi mulai akan melepaskan zat sulfur yang juga membuat mulut berbau tak sedap. Jadi kondisi ini biasanya disebabkan oleh infeksi yang dinamakan pericoronitis, yakni peradangan jaringan lembab atau lembut di sekitar gigi. Jika ini terjadi pada mulut kita, maka sudah saatnya lebih menjaga kebersihan gigi kita dan rutin periksanya ke dokter. Nah ini ada faktor lainnya adalah cara gosok gigi yang salah. Kenapa dia bau mulut sampai takum ya. Nah jadi kebanyakan orang menggosok dan flossing gigi dengan cara yang kurang tepat, sehingga menyebabkan sisa-sisa makanan menumpuk di sela-sela gigi. Jadi partikel makanan yang menumpuk tersebut bisa mempercepat pertumbuhan bakteri yang menyebabkan radang dan juga timbullah bau mulut. Ini caranya, peganglah gagang sikat gigi secara horizontal dan miringkan hingga 45 derajat. Gerakan sikat gigi juga secara horizontal dengan sikat tekanan. Sedikit tekanan maksudnya, seperti itu sampai takum ya. dibulat-bulat-bulat di, agak miring gitu ya, 45 derajat agak bulat-bulat. Jadi harus benar ya. Jadi jangan lupa untuk melengkapi, yaitu membersihkan gigi kita dengan flossing. Gerakan floss secara lembut dan perlahan tapi menyeluruh ya. Benang gigi harus diselipkan di bawah gusi dan memeluk setiap gigi. Jadi gosok gigi saja tidak bisa membersihkan seluruh bagian gigi nih. Jadi flossing juga diharuskan, sahabat Alitakom ya. Selanjutnya disebabkan bau mulut adalah, mungkin sampai kayak yang tahunya cuma gosok gigi aja, ternyata kalau kita gosok gigi harus juga namanya di lidah kita digosok supaya enggak bau mulut. Nah, tidak hanya gigi dan gusi yang perlu dibersihkan, tapi juga lidah. Jadi bakteri berada di semua bagian mulut nih. Jadi bakteri bisa berada di semua bagian mulut, mau gigi, mau lidah gitu ya. Jika tidak dibersihkan secara rutin, sahabat aku, bakteri bisa menumpuk di bagian belakang lidah dan menyebabkan napas tak sedap. Jadi kita ini bisa membersihkan lidah dengan cara menyikatnya menggunakan sikat gigi atau menggunakan alat khusus pembersih lidah di banyaklah di apotek dan di pasar-pasar gitu ya. Dan sebagainya, sahabat aku, bisa cari ya, sahabat aku. Jadi kita harus membersihkan gigi kita, lidah kita, pokoknya kesehatan mulut tuh harus kita jaga-jaga benar ya, karena kita mau kemana, mau kerja pasti juga ketemu customer gitu ya, kita ngomong kan gak enak kalau ngomong tiba-tiba bawa mulut, sahabat Alitakum ya. Karena kita harus menjaga kesehatan mulut kita, jangan sampai merasa sariawan, kan gak enak, apalagi lidah juga kena sariawan. Karena bau mulut itu orang paling sebel, ketika dia ngomong pasti dia, kalau dia ngomong bau mulut dia pasti akan menghindar gitu, sahabat aku. Dan mending kalau dia cuma diem, ada orang yang sampai ngomong kan bau mulut loh gitu ya, ada orang yang sampai nyeletuk kayak gitu kan, malu ya, lagi rapat mungkin atau apa, lagi ngobrol sama teman asik-asik, bau mulut loh gitu ya, bau loh gitu ya, itu nggak enak sahabat aku, jadi gitu. Meskipun kelihatannya kayak bercanda gitu ya, tapi itu sengaja udah nyelekit gitu kata-katanya gitu, sahabat aku. Jadi harus dijaga kesehatan mulut agar tidak terjadi namanya sariawan, pembengkakan pada gusi, gigi berlubang, karena gak enak banget sahabat Alitakum. Sariawan tuh benar-benar membuat makan pun susah, mau ngapain, mau ngobrol pun susah. Kadang kalau sariawan tuh pokoknya diem aja, aduh. Mau ngomong dikit satu patah kata, aduh sakitnya luar biasa. Mau gosok gigi kesenggol dikit sakit. Pokoknya serba salah sahabat Alitakum. Jadi benar-benar harus menjaga kesehatan kita, karena tubuhmu ada bait Allah gitu ya. Tubuh kita ini ada bait Allah, harus dijaga. Nanti juga yang menikmati kita juga. Kesehatan tuh penting, kesehatan tuh perlu, jangan sampai udah parah baru kita ke dokter. Jadi sebelum itu kita harus mencegah. Gak apa-apa ke rumah sakit, tanya-tanya aja disebut tentang kesehatan, mau tanya tentang apa gitu, sahabat Alitakum ya. Selagi kita masih bisa ke rumah sakit, sahabat Alitakum ya. Kalau udah sempat sakit, kita gak bisa ngapain, bingung ya, sahabat Alitakum ya. Dan itu dia topik kita di sore hari ini, sahabat Alitakum. Terima kasih buat semuanya udah mendengarkan. Dan akhir kata saya Antosian, pamit undur diri, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sampai Janji.